الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر على العسقلاني رحمه الله عن سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هذا؟ أخرجه النسائي بإسناد صحيح. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menukilkan asar dari Sulaiman bin Yasar yang menyatakan kana fulanun yutilul ulayain minadzuhri. Ada seseorang fulan memanjangkan dua rakaat pertama pada sholat duhur. Berarti rakaat pertama dan rakaat kedua. Wa yukhaffiful asra, kemudian meringankan pada salat asar. Pada salat duhur dipanjangkan rakaat pertama dan kedua. Yukhaffiful asra, kemudian pada salat asar diringankan, lebih ringan. Tidak dipanjangkan. Wa yaqra'u fil maghrib biqisaril mufassal, kemudian pada sholat maghrib membaca ayat-ayat pendek yang putus-putus. Wa fil isya, kemudian pada sholat isya biwasatihi, membaca ayat-ayat yang sedang, tidak panjang, tidak pendek. Wa fil subhi, dan pada sholat subuh bitiwalihi, membaca ayat-ayat yang panjang atau surat panjang. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan ma shalaitu, saya belum pernah salat waro'a ahadin, di belakang seseorang atau di belakang imam seseorang asbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Man hadza, seperti salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh man hadza, orang ini. Seperti yang dilakukan oleh orang ini. Jadi waktu itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu bermakmum kepada seseorang yang imamnya ini, seseorang ini menjadi imam, dia sholatnya menurut Abu Hurairah radhiyallahu anhu sholatnya seperti sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang dimaksud fulan tersebut? Siapa yang dimaksud fulan tersebut? Umar, Amr bin Salamah radhiyallahu anhu. Kemudian penjelasannya, wa qad zakaru anna suwarul mufassal salata aqsam. Mereka menyebutkan bahwasannya, para ulama menyebutkan bahwasannya surat-surat al-mufassal itu ada tiga macam. Surat-surat al-mufassal ada tiga macam, yakni suwaru tiwal mufassal, yang surat-suratnya panjang. Yang kedua, waswar mutawassithah, suar al-mufassal yang surat-suratnya mutawassithah, tidak panjang, tidak pendek, pertengahan. Yang ketiga, waswaru qisar, surat-surat yang pendek. Kemudian, aswaru tiwal, surat-surat yang pendek tersebut, tubda'u minal hujurat ila suratin an-naba. Dimulai dari surat apa? Al-hujurat sampai an-naba. Jadi dimulai dari surat Al-Hujurat, kemudian sampai An-Naba. Jadi termasuk dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49. Jadi surat Al-Hujurat, surat Qaf, surat Az-Zariyat, surat At-Tur, surat An-Najm, surat Al-Qamar, surat Ar-Rahman, surat Al-Waqi'ah, kemudian surah Al-Hadid, surah Al-Mujadilah, surah Al-Hasyr, surah Al-Mumtahanah, surah As-Saff, surah Al-Jum'ah, surah Al-Munafiqun, surah At-Taghabun, surah At-Talaq, surah At-Tahrim, kemudian surah Al-Mulk, surah Al-Qalam, surah Al-Haqqah, surah Al-Ma'arij, surah Nuh, surah Al-Jin, surah Al-Muzammil, surah Al-Mudaffir, surah Al-Qiyamah, surah Al-Insan, surah Al-Mursalat, surah An-Naba. Ini termasuk dalam Suwar At-Tiwal, ya. Suwar Al-Mufassal yang panjang. Kemudian Waswar Mutawassithah tubda'u min suratin An-Nazi'at ila surati Ad-Duha. Dimulai dari An-Nazi'at, yaitu surah An-Nazi'at, Abasa, At-Takwir, Al-Infitar, Al-Mutaffifin, Al-Insiqaq, Al-Buruj, At-Tariq, Al-A'la, Al-Ghashiyah, Al-Fajr, Al-Balad, Al-Syams, Al-Lail, Ad-Duha. Ini masuk dalam Al-Mutawassithah. Kemudian Waswar, Al-Qisar, surat-surat yang tergolong pendek, Al-Mufassal yang pendek. Tubda'u minad-duha ila akhiril mushaf. Dimulai dari Ad-Duha, Al-Insyirah, At-Tin, Al-Alaq, Al-Qadar, Al-Bayyinah, Al-Zalzalah, Az-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takathur, Al-Asr, Al-Humazah, Al-Fil, Al-Quraish, Al-Ma'un, Al-Kawthar, Al-Kafirun, Al-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi dikelompokkan ke dalam tiga macam. Qala fakana hadhihi ar-rajul yaqra'u fil fajri min tiwalil mufassal. Ya. Fulan ini yaitu Amr bin Salamah, ya, membaca pada salat fajar, salat subuh, yang tergolong dalam min tiwalil mufassal, yaitu surah-surah yang panjang, yang dari surat Al-Hujurat sampai An-Naba. Ma bainal hujurat ila surati Amma, ya, sampai Amma yatasa'alu dan seterusnya. Li anna sunnah fi salatil fajr, karena sunnahnya di dalam salat fajar itu atu tawwala fihal qira'ah, yaitu memanjangkan bacaan suratnya, ya, sunnah dari surat fajar yaitu memanjangkan bacaan suratnya. Qala liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qur'an al-fajri, al-qur'an pada waktu al-fajar, inna qur'an al-fajri kana mashhuda, sesungguhnya, ya, bacaan fajar itu adalah bacaan yang disaksikan. Surat Al-Isra ayat ke-78. Maksud dari mashhudan disaksikan di sini ay tashhaduhul malaika al-hafadzah, yaitu disaksikan oleh para malaikat yang menjaga. Karena pertemuan antara malaikat yang malam dan yang siang itu bertemu pada waktu sholat subuh. Malaikatul lail, malaikat yang bertugas malam hari. Wa malaikatun nahar, malaikat yang bertugas pada siang hari. Yastami'una fi sholatil fajri, mereka bertemu. Bertemu pada saat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sedang sholat subuh. Hamba-hamba Allah sedang pada sholat subuh. Qala falidzalika yustahabbu takwilil qira'ah fi sholatil fajr, maka disunnahkan. Disunnahkan untuk memanjangkan qira'ah, bacaan. Memanjangkan bacaan surat, panjangkan Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an fi sholatil fajr, pada saat sholat subuh. Wa qad sumiyat Qur'anan, maka dinamakan Qur'anan, bacaan, li'annaha, karena sesungguhnya tutawwalu fiha al-qira'ah, karena yang dibacanya itu panjang. Karena memanjangkan di dalam sholat tersebut qira'ahnya, ya, bacaannya itu. Qala wa kana yaqra'u fil maghrib, adapun membaca surat pada sholat maghrib fi qisaril mufassal, yaitu membaca ayat-ayat surat-surat yang pendek. Yaitu maksudnya minas suwaril akhirah minhu, yaitu dari surat-surat akhir. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, al-falaq, al-ikhlas, itu pada sholat maghrib. Pendek-pendek. Ya. Meskipun kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca panjang, misalnya surat Al-A'raf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat Al-A'raf sampai selesai dari awal sampai akhir pada sholat maghrib. Qala li'annal maghrib waqtuhu dayyiqun, karena waktu untuk sholat maghrib itu waktunya sempit. Wali'annahu waktu ashghalun nas, dan karena waktu itu juga ashghalun nas, saat manusia banyak kesibukannya. Warubama yakunu hunaka shaimun, ya, bisa jadi kadang-kadang pada maghrib itu juga ada shaimun, orang yang sedang berpuasa. Yahtajuna ilal asya, yang membutuhkan untuk makan malam, berbuka. Ya. Bayangkan kalau setiap hari bacanya panjang-panjang pada sholat maghrib, tidak ada kesempatan untuk berbuka. Lidza fa innahu taqsiru qira'ah fi sholatil maghrib, karena itulah memperpendek bacaan saat menunaikan sholat maghrib. Walau qara'a fil maghrib, meskipun dia membaca pada sholat maghrib, ahyanan, kadang-kadang, minat tiwal, bacaannya panjang, fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Kalau kadang-kadang, tapi tidak setiap hari, tapi kadang-kadang. Li'anna nabiya sallallahu alaihi wasallam warada anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, annahu qara'a bil a'raf, pernah membaca surat al-a'raf fil maghrib, ya, pada saat sholat maghrib. Qasamaha baina raka'atain, beliau membagi surat a'raf itu keimanan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu, ya, berbeda. Para sahabat dulu itu luar biasa, bukan bandingannya dengan kita semua. Meskipun kita ingin meniru, meskipun kita ingin meneladani, mencontoh mereka, ya, salafus saleh dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan a'immah rahimahumullah. Maka selain daripada sholat al-fajr dan sholat maghrib, asar, duhur, asar, dan isya, maka membaca fayuqra'u fiha minal mutawasid, membaca bacaan yang sedang. Ma baina surah an-naba ila surati ad-duha, yaitu surat-surat yang terletak di antara surat An-Naba, Amma Yatasa'alun sampai surat Ad-Duha. Itu bacaan waktu duha, waktu duhur, asar dan isya. Itu bacaan. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz lamma qara'a bil Baqarah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada Mu'adz ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu membaca surat Al-Baqarah. Wasyakahu ba'dun nas, kemudian sebagian jamaahnya mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena bacaan sahabat Mu'adz terlalu panjang. Qala lahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'adz, "Iqra bisabihis marabbikal a'la." Bacalah oleh engkau sabihis marabbikal a'la. Surat A'la. Atau bacalah walail idza yaghsha, walaili idza yaghsha. Atau bacalah wadduha. Wa hadza fi salatil isya, dan ini terjadi ketika salat isya. Fabadalan min ayyatil 'alan nas wa yasuqqu 'alaihim. Maka bila bacaannya panjang, maka orang-orang akan merasa apa? Yasuqqu 'alaihim. Mereka merasa kesusahan. Mereka merasa susah. Arsyadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiraati hadhihi suwar. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan, arahan kepada sahabat Mu'adz untuk membaca surat-surat yang disebutkan tadi. Surat Al-A'la, surat Al-Lail, surat Ad-Duha, itu. Lila yang bagi lil imami ayat harrohada. Maka bagi imam hendaknya memilih bacaan-bacaan tersebut. Bal yata'akkadat fi haqqihi ayat harrohada. Bahkan menguatkannya untuk menetapkan pilihannya tersebut. Li'annahu mutawassif wala yasuku ala nas. Karena bacaan-bacaan yang menengah itu, yang tidak panjang, tidak pendek, itu tidak akan menyusahkan jamaah. Kama annal mufassal. Sebagaimana bacaan-bacaan yang mufassal. Ya. Yang bagi ayyuta'ahada wa yukra'u fil solati bidzat. Hendaknya bacaan-bacaan di dalam sholat tersebut bisa meringankan atau tidak menyusahkan jamaahnya. Lima fihi min ta'limil aqidah wa nahyi anis syirki. Tatkala mereka mempelajari aqidah dan mencegah dari perbuatan kesyirikan. Walakin fi hadza zaman, akan tetapi pada zaman sekarang, yulahadha anna katiran minal a'immah, khususan hudatsai al-asnan hadahumullah tajannabu hadhihi sunnah. Akan tetapi pada masa sekarang ini, para a'imah, imam-imam salat, khususnya hudatsai al-asnan, yang mereka itu masih muda begitu, usia-usia sekarang, hadahumullah, semoga Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Tajannabu hadhihi sunnah. Mereka menjauhi sunnah-sunnah yang seperti ini. Yang memang satu sisi jamaahnya juga memang sulit kalau diajak panjang-panjang bacaannya. Salat subuh dibaca panjang gitu sudah sudah gelisah. Qala fala yaqra'una minal mufassal, maka Jangan kalian membaca al-mufassal, dari ayat-ayat al-mufassal, surat-surat mufassal itu, li'anna aktsarahum la ya'rifuhu wa la yahfadhu, karena mereka tidak mengetahui dan tidak menghafalnya atau tidak menjaga hafalannya. Jadi sedikit sekali yang hafal. Wa inna ma yaqra'u min wasatil Qur'an, tetap. Dan sesungguhnya membaca di tengah-tengah Al-Quran. Au min awalihi, atau pada awalnya. summa iqra, summa qira'ati, summa inna qira'atahum, dan kemudian sesungguhnya bacaan mereka aidan laisat muntazimah, ya tidak terstruktur. Muntazimah artinya tidak berurut, ya. Fasunnah, maka yang sunnah membaca ayyaqra'u min wasati surah, ya. Membaca fasunnah, adapun yang sunnah ayyaqra'ul insan as-surah al-kamilatan fi raq'atin. Yang sunnah adalah seseorang membaca surah itu kamilatan, membaca surah itu sampai selesai, ya, fi raq'atin, fi raq'atin, dalam satu rakaat, dalam satu rakaat. Jadi misalnya membaca surat Al-Fajr, ya dari awal sampai akhir. Nah, imam-imam pada zaman sekarang dibaca belakangnya saja, ya, dibaca belakangnya saja, dipetik belakangnya saja. Nah, ini yang tidak sesuai sunnah. Au yaqtimuha baina raka'atain idza kanati tawilah, atau membagi dua surah itu jika surah itu panjang. Jadi pada rakaat pertama dari awal sampai tengah, nanti tengah sampai akhir pada rakaat keduanya. Qala amma ayaqra'a bi wasati surah, adapun membaca di tengah-tengah surah, di tengah-tengah surah, wa fi raka'atin atsaniyah, pada rakaat kedua, yaqra'u min surati ukhra, kemudian pada rakaat keduanya membaca surat yang lain, ya. Aw yaqra'u fi raka'atin ula, atau membaca pada rakaat pertama min awalil Quran, pada awal Quran, wa fi raka'ati tsaniyah, kemudian rakaat yang kedua min akhiril Quran, di akhir Quran misalnya. Au annahu la yaqra'u min awail suwar, atau tidak membaca dari awal surat-surat tersebut, wa inama yaqra'u min awsatiha, dan dia membaca dari tengah-tengahnya. Fa hadza kulluhu khilafus sunnah, maka yang seperti ini menyelisihi sunnah. Jadi kalau baca surah Al-Fajr seperti tadi saya katakan, ya dari awal sampai akhir, ya, jangan dipetik akhirnya, jangan akhirnya saja yang dipotong misalnya. Ya, rakaat pertama ambil potongan terakhirnya, ya, potongan terakhirnya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah misalnya, terus sampai akhir selesai. Terus nanti rakaat keduanya surat baru. Kemudian pada rakaat keduanya surat yang baru. Bukan surat Al-Fajr lagi, surat baru. Nah, yang seperti ini khilafus sunnah, menyelisihi sunnah. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin.